Maka bapak-bapak sing rong tahu terjun di dunia seperti itu rasa melu-melu. Berat Ferguson, berat. Cukup aku saja Ferguson. Wis ngaji sing dikajeni wong mendem, wong mabuk. Wong sing gaweane gelut, sing gaweane nyopet, bahkan banci-banci niku kula kumpulke. Kula niku tak catet enten 400 banci sing melu ngaji kalih kula. 400 orang. Niku lucu-lucu niku. Larep bulan Ramadan ngoten iki telepon kula. Abah, kula pengen tobat. Piye carane? Kula ajeng jilbaban, cangkemmu aku ngono. Lanang jilbaban iki lah ya. Nggih kathah sing melu kula umroh ngoten nggih kathah. Bah, kula melu umroh, ayo mangkat. Begitu tekan Mekah kondo. Saya sekamar dengan Abah ya. Moh aku ngono. Iso jempolku teles kabeh aku. Begitu ajeng tawaf takon kula carane pripun, Bah? Kae lho ana Ka'bah, ana Hajar Aswad. Kowe engko uluk salam bismillah Allahu Akbar. Mwah. Mwah. Maksimal dua kali aja deh. Banci ketemu Ka'bah niku histeris. Begitu ana Ka'bah, bismillah Allahu Akbar. Mwah. Mwah. Pokoknya di ono wong aneh kula urusi kiai, ora urusan kula. Pokoknya ono wong aneh tak urusi, ono wong aneh tak openi. Tur banci niku jenenge kabeh singkatan-singkatan. Jenenge palsu kabeh. Jenengmu sapa? Susu. Apa kuwi? Ketoke susu bono kaos kaki ngono kuwi. Jenengmu sapa? Sucipto. Apa kuwi susune lancip diganjel boto ngono. Semacam-macam iki. Ya wong ngoten niku suka dukane mun kathah pun kula pokoke arti pateni wong biasa, arti perkosa wong biasa. Kula niku lak mulai ngaji ngliwati kamare mbak-mbake sing seksi nembe dandan andukan tok diambirke monggo Gus pinarak. Ya Allah. Kan aku galau. Arep pinarak engko diperkosa. Ora diperkosa wae mapan ngono. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya diparingi kuat kali Gusti Allah. Kula ngaji teng kafe wis 15 tahun, alhamdulillah bendino ketemu wong mabuk, kula ya ora tau mabuk. Bendino ketemu wong rokok, kula ya ora tau ngerokok, padahal kula wong NU. Padahal ciri khas wong NU niku lah rokok. Sampai wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. NU niku santri kula niku ngerokok kabeh, kula ya ora ngerokok, bapak kula ngerokok, adik kula ngerokok, santri kula ngerokok, kula ya ora ngerokok. Kliyane do mabuk, kula nggih mboten mabuk. Wong urip kula niku nyuwun sewu dilokke karo Cak Non kuwi iki. Gus-gus urip kuwi kelurusan. Kula niku ngopi mawon nembe sakniki ya. Kula biyen ya ora tau ngopi. Mila Cak Non ngomong, kuwi iki urip kelurusan, wis ora ngerokok, ora ngopi, ana cewek ra cuwit-cuwit apa ngono. Mila ya wong lanang enak anak adik ya ora apa-apa le ana cewek wow ngono ya ora apa-apa ning sebatas itu tok wow ngono tapi lan delok ibu-ibu aku iki weh tuwa ngono bu mila abot sing kula lakoni niku abot kula mau ngaji ngoten iki ora tak pikir tapi lan begitu maju ning lokalisasi nembe kula teko masyaallah Subhanallah. Nyenengke. Pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Iki apa ta iki? Oh, kopi. Lah kopi kulombi. Lah kopi susu mboten. Kopi susu niku bingungke. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Cocok kopi pahit. Kopi itu sing ape pahit, Pak. Itu untuk jantung dan untuk pencernaan. Kula sering ngombe kopi ngoten iki sampai kula ditawar kali Torabika, dadi iki bintang iklan ning kula wegah. Iklan kopi niku ora ono sing bener. Kopi kapal api dibuka. Kopi ini ora ono kapale. Kopi tugu luwak dibuka kopi ini ora ono luwae. Sing jujur niku mung siji iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene ana welah.

Menawa kalih Gusti kula percaya, tiang niku sing mripate ra iso ndelok atine padhang ning Indonesia mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Niku paling ampuh. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ke sapa? Tukang syuting ngene iki. Oh, kayak munyuk ding yo lali ae. Gusur nanti ngendikake akan datang satu zaman di mana orang tidak pernah ngaji akan dipanggil kiai. Akan datang satu saat orang tidak pernah belajar tapi dipanggil ustadz. Dan ternyata itu terjadi. Hari ini dipertontonkan di Indonesia. Orang tahu ngaji diceluk kiai, orang tahu ngaji diceluk ustadz. Milo saat ini lebih ngetren. Artis orang payu ngustadz. Milo kalau begini kalau matur pas YouTube-an kali Deddy Corbuzier kalau ngomong, wih kindang Islamo tak mau alaf ki. Kenapa Gus? Kalau kamu besok ngartis nggak laku, kalau kamu sudah jadi orang Islam bisa ngustad. Sana kita ngetren, jadi pelawak orang payu ngustad, jadi artis orang payu ngustad. Milo ngawur, Ustad Tengku Wisnu, mengatakan apa? Doanya orang hidup tidak akan pernah diterima oleh yang mati. Lawang randuwe ilmu nih kok mejang, kelas yang rungoknya nyekel mik. Kelas iku dune meneng malah ngomong akhirnya salah kabeh. Akhirnya niku wau durung bodho wis takbiran. Wong peko doa perang Badar digunakan untuk perang Pilpres. Yo ora nyambung niku jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Ya Allah menangkanlah calon kami. Karena kalau sampai calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Ayo Nino Warisman saya kita tantang. Saya ini calonmu kalah, kowe nyembah sapa? Kowe peko. Ning gara-gara dungane Nino Warisman aku terinspirasi le. Aku ingin ngaji ketemu wong wayu, aku langsung donga, ya Allah, jadikanlah dia istriku. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah.